saksikan juga huruf kaya Farisi yang berukir kaya Arabi. Banyak orang mengagumi yang berukir kaya Arabi. Banyak orang mengagumi seni berbadu antar adirat diukir oleh tangan hamba beriman. Hidup selaras penuh kedamaian. Aduh indah.